Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut."